Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Jamaah di halaman 161 tadi tentang al-muhim. Ana ulangi dari al-muhim. Al-muhim annahu jarad mihanun azimatun qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la adunnu anna Allah yughfilul ma'muna ala ma adkhala 'alal muslimina min kalamil fazasifati wal mantiqiyin. Awalnya kedengaran enggak? Dah awalin jawab. Allah. وذلك لأن هذا الرجل وإن كان فيه خير لكن أدخل على المسلمين خللا في عقائدهم وضل به أمة ومثل هذا ضرر عظيم وحسنته مغمورة في جنب سيئته لكننا نقول هذا الرجل qadima ala rabbih wallahu subhanahu wa ta'ala yatawalla hisabahu. Ini tadi yang terakhir sudah kita bahas terakhir. Nah. Oh, enggak terjemahkan sudah. Nah. Qauluhu walqahu ila Jibril. Walqahu ila Jibril. Fasami'ahu Jibrilu min Allah azza wa jalla fanazala bihi Jibrilu ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu walqahu ila Jibril. Dan Allah alqa berikan kepada Jibril, artinya malaikat Jibril mendengarnya dari Allah azza wajalla. Fa nazala bihi Jibril, kemudian malaikat Jibril turun membawanya ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaluhu di sini tentang matanya walqahu ila Jibril fanazala bihi Jibril wa ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam qul nazzalahu ruhul qudus min rabbikal min rabbika bil haqq walqahu ila Jibril fanazala bihi Jibril ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Surah An-Nahl ayat 102. Ada jadi alqahu ila Jibril, Allah memberikan menyampaikannya kepada malaikat Jibril. Panazala bihi Jibril ala qalbihi Nabi SAW, dan malaikat Jibril turun menyampaikannya kepada hati Nabi SAW. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di sini qul nazzalahu ruhul qudusi, katakanlah telah Allah turunkan ya melalui malaikat Jibril mir rabbika, dari Rabbmu, bil haqqi, dengan kebenaran. Ini di surat An-Nahl ayat 102. Oleh karena itu disebutkan di sini wa alqahu ila Jibril, maksudnya adalah fasami'u Jibril min Allahi azza wajalla fanazala bihi Jibril ala qalbi Nabi SAW. Dan malaikat Jibril mendengar langsung dari Allah Azza wa Jal, dan malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua di sini qauluhu qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Hada dalilun ala annahu nazala min indillah. Ayat ini tadi di surat An-Nahl ayat 102 itu adalah dalil. Dalil bahwasanya fanazzala bihi Jibrilu ala qalbi Nabi SAW. Ya, bahwasanya ketika Nabi SAW itu mendapatkan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril, itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, kul katakanlah nazzalahu ruhul qudusi, Malaikat Jibril telah menurunkannya min rabbika dari Rabbmu bil haqqi dengan kebenaran. Dan ini dalil bahwasanya yang Allah turunkan Al-Qur'an itu adalah min indillah. Itu apa saja yang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan bagaimana min indillah ay juz'un min dhatillah au juz'un min sifatihi wa hadha laysa bil makhluq. Apa maksudnya di sini? Jadi kalau misalnya turun di situ dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka tentunya ini bukan makhluk. Sebagaimana yang sudah kita bahas tentang bantahan terhadap Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Kalau Al-Qur'an itu makhluk atau dikatakan oleh Asy'ariyah itu makna al-qa'im bi nafsihi, ya. Makna yang berdiri dengan sendirinya tentunya telah batal amarah munkar. Karena apa? Ketika orang mengatakan aqimus sholata, maka sholat itu sendiri dan mendirikan sendiri. Jadi kalaupun enggak mendirikan enggak masalah karena sholat pun bisa berdiri sendiri. Nah, ini yang sudah kita bahas juga. Nah, wa ruhul qudus wa jibril. Ruhul qudus ini Jibril. Fa wusifa bi annahu ruh, ya, bi annahu ruhun li annahu yanzilu bil wahyi alladhi bihi hayatul qulubi. Wa udifatir ruh ila al-qudus wa huwa nazahatu wa taharatu li anna Jibril alaihi salam lahu min at-taharati wa nazahati wal quwwati wal amanati mastahaqqa an yakuna huwa as-safira baina Allahi wa baina rusulihi alaihim salatu wassalam. Anda bisa lihat di sini tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini adalah tentang apa? Tentang malaikat Jibril. Ruhul Qudus di sini adalah malaikat Jibril. Disifati dengan ruh. Kenapa disebut ruh? Karena apa? Karena li'annahu yanzilu bil wahyi. Karena beliau ditugasi untuk menurunkan wahyu. Ya. Dan alladhi bihi, di mana dengan wahyu itu hayatul qulub. Ya, hidupnya hati itu bisa apa? Terjadi. Jadi kalau misalnya antum lihat wahyu itu, ya, wahyu itu adalah hidupnya hati. Hidupnya hati, hayatul qulub. Wa udifatir ruh, dan disandarkan kepada ruh ini karena al-Qudus itu disandarkan kepada ruh, ruhul qudus yaitu adalah kudus. Di sini maksudnya adalah an-nazahatu wa taharatu, ya, an-nazahatu pensucian, wa taharatu, ya, hampir sama, pensucian dan kesucian. Lianna Jibril alaihi salam, karena malaikat Jibril alaihi salam, nazahah itu karena sebutan dari nazahah, bersih, ya, tidak kotor. Wa taharah dari tahura, itu juga bersih, suci. Nah, lahu minat taharati wa nazahati, ya. Namun di sini ada perbedaan. Ya. Di sini jelaskan ada perbedaan, yaitu perbedaannya. Ya. Ini kaitannya dengan perbedaan antara at-taharah wa nadhafah atau nazahah, ya, an-nazahatu, di mana Taharah ini dalam istilah ada dua. Taharatul hadas dan taharatul khabath. Ya. Jadi taharah ini menurut istilah ada dua. Dan jadi apa yang ada di nampak dalam si fisiknya. Sedangkan nazahah ini sifatnya di dalam. Ya, kebersihan luar dan kebersihan dalam. Wal quwwatu, malaikat Jibril itu punya kekuatan, wal amanah dan amanah. Mastahaqqa an yakuna huwa as-safira, di mana beliaulah yang berhak untuk menjadi safir sebagai penengah antara Allah dan para rasulnya, yang memberikan menyampaikan wahyu kepada para rasulnya alaihi salatu wassalam. Paham sampai sini? Makanya di dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam syarah usul tafsir dijelaskan kenapa malaikat Jibril yang ditugasi untuk menurunkan wahyu. Tugas malaikat itu spesifik, tidak bisa gabung-gabung. Kecuali beberapa malaikat yang istimewa, termasuk malaikat Jibril. Jadi beliau mengatakan di dalam syarah usul tafsir, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, ini adalah bagian yang terpenting dari pembelajaran. Kalau seorang manusia itu mengirimkan sesuatu yang istimewa, maka dia pun akan membawa kurir yang istimewa. Ketika misalnya antum sekarang ingin memberikan kopi ke misalnya pejabat sini, ya gubernur lah, jangan wali kota ya gubernur, atau bahkan kasih ke presiden atau jenderal di sini. Antum tentunya ketika mempunyai dua pegawai, pegawai satunya itu tik-tik, artinya semau gue penampilannya tidak rapi. Ada juga yang pegawai satunya adalah penampilan rapi, cekatan, amanah dan yang lain. Tentu yang antum akan berikan mandat itu siapa? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Nah, itu takribu dhihinnya seperti itu. Walillahi matsalul a'la, bagi Allah pemisalannya jauh lebih tinggi lagi. Sehingga karena Allah azza wajalla menyampaikan wahyu Al-Qur'an, maka Allah pun mengutus malaikat yang paling istimewa. Itu malaikat Jibril. Dan diberikan kepada makhluk yang istimewa pula, manusia yang istimewa pula, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Al-Qur'an istimewa, diturunkan melalui malaikat yang istimewa, diberikan kepada makhluknya yang istimewa, manusia yang istimewa. Paham sampai di sini? Jadi semuanya pilihan. Semuanya pilihan. Nah. Makanya barang apa saja kalau itu pilihan pasti mahal. Pasti mahal. Yang berbeda adalah ahwat pilihan. Itu beda. Itu terkadang tidak bisa dinilai dengan materi. Saking mahalnya, Mas. Saking mahalnya. Ya. Makanya perumpamaannya Syekh Shalih Al-Mashari Fadlullah, perempuan yang tidak ada harganya seperti orang-orang kafir, perempuan kafir itu, mereka itu seperti sandal. Meskipun dia itu paling mahal, tapi ketika di toko dicoba dan dilepas lagi, coba lepas lagi, coba lepas lagi. Tapi ahwat dalam Islam itu adalah seperti berlian yang tidak mungkin akan ditaruh di tempat yang sembarangan. tapi dia akan ditempatkan di tempat yang paling mulia, paling aman, di mana keberlangsungannya akan tetap ada dan tidak ada yang bisa mencurinya. Itulah pemisalan yang sering diungkapkan oleh Syekh Shalih Al-Mashari Hudullah. Nah, ya kalau antum fahami, ya ahwat-ahwat fahami, manakala antuna itu memakai baju yang syar'i, yang menutup aurat, bahkan lebih menutup lagi, tidak menimbulkan fitnah, maka itu adalah salah satu bentuk keindahan dalam Islam. Tapi kalau ya ada akhwat yang kemudian memamerkan keindahannya, perhiasannya, maka itu adalah dipertanyakan tentang keislamannya. Dan yang seperti itu sama hakikatnya dengan tadi pemisalan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Mashari Hudullah. Semakin dia mahal, semakin dijaga. Makanya bagaimana Allah itu mencintai hamba-hamba Allah Azza wa Jal, kaum, ya istilahnya di sini muslimah, itu dengan apa? Diberikan hijab, diberikan keharusan untuk memakai baju yang tertutup agar tidak menjadikan dia sebagai sumber fitnah. Paham sampai sini? Nah, jadi yang terbaik dapat yang terbaik pula. Ya, at-thayyibat lit-thayyibin. Ya, ini janji Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan sampai kemudian antum itu menginginkan, Ustaz, saya pengen akhwat yang terbaik. Lah antum sopo? Ya kan? Coba antum beli kaca yang gede. Ya, apakah antum sudah melakukan perubahan? Antum sudah berusaha? Maka kalau memang antum sudah berusaha dan bukan berubahnya antum karena nikah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum jodoh yang salehah. Nah, jadi itu kaitannya. Ustaz, dari Malaikat Jibril kok kenapa larinya ke nikah? Nah, ya itulah namanya ilmu, Mas. Iya. Bukan tombongan tuh, Mas. Ilmu kuwi, Mas. Mantap kuwi. Sembarangan, Mas. Nah, di surat Asy-Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara ayat 192 195. Nah. Ini Allah Azza wa Jalla berfirman Muhammad open Asy-Syu'ara verse 195. Allah Azza wa Jalla berfirman di 192 till 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Di ayat Asy-Syu'ara ayat 92 Allah Azza wa Jalla berfirman jadi wa innahu, dan sesungguhnya latanzilu rabbil alamin, benar-benar Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin, dia dibawa turun oleh ar-ruh al-amin Jibril. Wa innahu ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu, hatimu maksudnya qalbika ay Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa Arab yang jelas. Ini sering orang mentadaburi ayat ini dengan bilisanin arabi mubin, kaifa nata'ammal al-ayah wala fahimna lughal arabiyah. Bagaimana kita itu bisa memahami kontekstual ayat sedangkan kita tidak memahami bahasa Arab? Hal naktafi bitarjamah au la budda min biddin an nata'allam lughal arabiyah, atau kita itu harus mempelajari bahasa Arab? Jadi apakah antum itu boleh untuk ya mencukupkan diri dengan terjemahan yang ada sekarang bahasa Indonesia, atau antum itu harus belajar bahasa Arab? Jawabannya adalah yang kedua. Antum harus belajar bahasa Arab. Ana harus belajar bahasa Arab. Semua kita harus belajar bahasa Arab. Paham sampai di sini? Nah, itu kalau menginginkan untuk menjadi faham bahasa faham agama Islam. Tapi kalau kemudian Pak Ustaz, saya sudah tua, tidak sanggup untuk mempelajari ini dan itu, lalu bagaimana? Apakah saya harus tetap harus belajar bahasa Arab? Ya. Bapak bisa belajar bahasa Arab dengan cara membantu orang-orang yang belajar bahasa Arab. Imam memberikan fasilitas, memberikan buku, ataupun ya mendirikan pondok pesantren untuk belajar bahasa Arab. Maka pahala di sisi Allah, semoga itu adalah sebuah bentuk usaha yang sama antara pelaku dan orang yang memberikan kelancaran terhadap program kebaikan tersebut. Makanya antum lihat, jangan sampai kemudian antum menjadi apa? Terpaku. Terpakunya apa? Ustaz, saya itu sudah bertahun-tahun belajar bahasa Arab juga saya enggak bisa-bisa. Maka kita katakan, Mas, antum bukan enggak bisa-bisa, Mas. Tapi porsinya antum memang Allah berikan itu yang terbaik, sampai sekarang masih seperti itu. Ada porsi yang jauh lebih baik. Berarti antum itu harus menjadi orang yang support, membantu orang-orang yang belajar bahasa Arab. Sehingga ketika orang itu belajar bahasa Arab dan paham, pahalanya juga mengalir kepada antum. Apa maksudnya di sini? Jadi berapa banyak orang mendirikan ya kursus-kursus bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab, sudah gonta-ganti 20 kitab, 20 guru, ustaz, gak mudeng-mudeng. Sampai dia judek. Piye gitu. Gak bisa belajar bahasa Arab. Gak paham-paham. Balik lagi. Hada kitabun. Setiap ganti guru. Ganti lagi. Hada kitabun. Nah. Kita katakan di situ, Mas. Bisa jadi ada jalan yang lebih baik dari sekedar ketika antum itu meyakini bahwa diri antum tidak paham. Sesungguhnya ada kefahaman yang lain. Yang bisa difahami dari apa yang terjadi buat antum itu satu. Bisa jadi ketika antum sekarang berusaha untuk mensupport, mendukung orang-orang yang belajar bahasa Arab, nanti dengan keikhlasan antum membantu mereka itu, Allah akan berikan antum kefahaman juga. Baik itu kefahaman langsung atau kefahaman berupa apa? Kebaikan yang terus mengalir dari tindakan antum membantu orang-orang yang belajar bahasa Arab. Paham sampai di sini? Kayak misalnya ada orang Pak Ustaz katanya ada daurah bahasa Arab ya? Iya, insyaallah binillah. Oh ya sudah. Saya yang akan membelikan semua kitabnya, saya yang nanggung. Masyaallah. Itu contoh. Karena saya sudah frustasi Pak Ustaz. Tanda kutip. Belajar bahasa Arab saya enggak bisa-bisa. Nanggung terus, nanggung terus, nanggung terus. Iya. Kalau dikatakan orang-orang saya itu gak pernah jadi. Tempenya semangit terus katanya. Ya. Namun di situ efeknya adalah bisa jadi peran terbaik antum itu saat itu atau saat ini bukan sebagai orang yang menjadi faham bahasa Arab. Tapi yang membantu orang lain untuk membantu mereka faham bahasa Arab. Sehingga dengan sebab usaha antum ini, antum Allah berikan kefahaman. Paham maksudnya di sini? Itu terkadang tidak terbetik. Tidak terbetik. pada diri seorang, kecuali kalau memang itu ya dibuka semua tabirnya. Nah, nasallahu alaihi wasallam afiyah. Kita lanjutkan. Karena ini terjadi ya, anak sering terjadi. Ya, kita sekarang di sini sudah nahul wadih. Mau jilid 2, 3 bab pertama dari jilid 2 mandek. Ya, kemudian durusul lughah. Sudah jilid pertama selesai, mau jilid kedua mandek. Ya, kemudian daurah bahasa Arab jurumiyah. Ya, sampai hampir selesai itu. Hampir selesai. Ya, setengah lebih ya. Setengah lebih berhenti. Qadar Syafal COVID. Ini semuanya kalau antum pikirkan, kenapa Ustaz belajar bahasa Arab enggak pernah tuntas? Ya kan? Belajar bahasa Arab kenapa enggak pernah tuntas? Bisa jadi antum menuntaskan belajar bahasa Arabnya itu pertama dengan apa? Membuka. Oh iya, ada potensi diri saya yang belum saya maksimalkan. Yaitu antum lihat orang-orang sekeliling antum. Ya. Ini tahu di sini ada bahasa Arab, ada kitab yang harusnya dibeli oleh masing-masing, enggak ada. Oh ya Ustaz, ana yang fotokopi Ustaz. Ana yang ini dan masyaallah. Bahkan ya, bahkan tadinya di awal-awal kajian kita Senin Kamis itu ya, Riyadhus Shalihin bulan Muharram, kemudian waktu itu usul salata sebelum selesai alhamdulillah. Kemudian juga ada waktu itu beberapa lagi ya. Dan insyaallah pekan depan kita akan masuk pada syarah Aqidah Wasithiyah insyaallah biinillah. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan waktu itu ya, ana sebelumnya ingin menyiapkan kajiannya itu dalam bentuk tulisan, kemudian disebar. Jadi antum itu ketika kajian enggak banyak nulis, tapi banyak mendengar dan memperhatikan. Sehingga dengan seperti itu antum menulisnya nanti ketika di rumah. Antum hanya menyimak, memperhatikan, dan PDF-nya di-share satu hari sebelumnya. Itu idealnya. Tapi saat itu apa daya, qadarullah syafa'al, tangan dua dan otak kecil ini tidak sanggup untuk menyiapkan itu semua. Tapi semoga Allah Azza wa Jalla sekarang sudah ada yayasan, sudah ada ikhwan-ikhwan yang siap membantu, dan semoga Allah Azza wa Jalla nanti memudahkannya untuk jalannya kita seperti itu. Sehingga tujuannya adalah antum nantinya menjadi faham. Menjadi apa? Faham. Setelah antum menjadi faham, antum menginginkan ilmu yang banyak, maka antum harus mendakwahkan apa yang menjadi ilmu antum. Kalau antum itu mempunyai ilmu, kemudian antum tidak mengajarkan, tidak mendakwahkan, maka Allah akan apa? Menjadikan ilmu itu barokahnya berhenti. Tidak berkembang. Itu saja. Hanya hada kitabun mis. Nah, Allah musta'an. Nah, itu edisi penyegaran bahasa Arab. Dan semoga Allah mudahkan nanti kita mulai lagi belajar bahasa Arab, mulai lagi bahasa Arab. Terjun terus, Ustaz. Mulai dari awal. Dulu ana udah pernah nih. Iya, dulu. Sekarang apakah kemudian dengan diulang sekali, dua kali, tiga kali, kemudian antum itu ada jaminan bahwa antum itu sudah faham? Enggak jaminan. Karena saat itu bisa jadi yang pertama kali antum tidak fokus. Yang kedua, antum fokusnya hanya 50%. Kalau kemudian diulangi yang ketiga, bisa jadi Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman lebih. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah mengulang kajian beliau Kitab Tauhid lebih dari 20 kali. Kitab Tauhid aja, Mas. Lebih dari 20 kali, Mas. Itu bisa bayangkan? Nah, kita lanjutkan. Qauluhu wa innahu latanzil rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika wa dhakara Allah subhanahu wa ta'ala al-qalba li'annahu wi'a'ul hifdhi wa dhalika anna al-insana idza sami'a shay'an fa inna hadha al-masmu'a qad la yata'adda al-adhan qad la yata'adda al-adhana fa yasma'uhu bi'udhunihi لكن لا يصل إلى قلبه، والسماع النافع ما وصل إلى القلب. ولذلك قال الله تعالى، قال تعالى على قلبك، لأن القلب وعاء الحفظ. نعم. Antum lihat di sini penjelasan ringkas tapi mengena. Firman Allah Azza wa Jal, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika. Dan sesungguhnya ini diturunkan ya oleh Rabb seru sekalian alam, nazala bihi ar-ruhul amin, dan diturunkan lewat ruhul amin, ruh yang terpercaya yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, pada hatimu. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan ini al-qalbah. Jadi penjelasannya apa? Al-qalbah ini, Mas. Kenapa di sini al-qalbah? Kenapa? Li'annahu wi'a'ul hifzi. Ini adalah wi'a, bejana, tempat untuk menyimpan hafalan. Hati itu tempat untuk menyimpan hafalan. Karena misalnya antum menyimpan apa? Memori yang apa? Menyedihkan. Atau memori yang tidak mengenakkan. Itu antum apa? Wah, saat itu hatiku terkoyak-koyak. Karena ingat tentang masa-masa yang tidak mengenakkan. Jadi menyimpannya dalam hati. Wadzalika wadzalika annal insana idza sami'a syai'an fa inna hadzal masmu'a qad la yata'addal adzana. Jadi yang demikian itu, kalau seseorang itu mendengar sesuatu, maka itu adalah yang didengarkan. Ya. Qad la yata'addal adzan, dan itu terkadang ya itu tidak bisa kemudian ternyang terus dengan di telinga, itu ternyang terus enggak bisa. Kenapa? Bi'udunihi lakin la yasilu ila qalbihi. Bisa jadi dia itu mendengar dengan telinganya tapi tidak sampai ke hatinya. Apalagi ketika antum mendengarnya sambil ngantuk. Ya kan? Iya, malam. Wah. Wow. Mirang nih. Nggih, mirang. Raup mau mirang. Au mirang nggih. Rakalafi. Sana lai lai. Niki banyak nggih nek. Tak ngombe nggih sakit to. Cuk ngoten. Alam barik. Zadakallah khairan. Kalau Allah nambahkan antum semangat. Jadi di situ artinya apa? Betul suara itu terdengar tapi tidak sampai ke hati. Maybe you can heard, you can hear sound, you can listening the sound, my statement, I speaking to you, and then you listening my voice, but your heart is not reaching your heart, my voice not reaching your heart, understand? Then it's same as like you just hear nothing, because you heard. You hear by your ear, but your ear not yani passing by to your heart. That's why your voice, my voice is not through your heart. It's just ordinary voice that you maybe less just pretending that you are listening, but your heart is busy with others. Something like that, sometime like that, and something like that. Understand? No. No. Biuduni, lakin layasilil qalbi was sama'un nafi. Pendengaran yang bermanfaat itu adalah mawasola ilal qalb. Apa saja yang sampai kepada hati, itu pendengaran yang baik, pendengaran yang bermanfaat. Makanya kita harus minta kepada apa? Allahumma ij'alni ilman nafi'an. Allahumma a'tini ilman nafi'an. Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Was sama'an nafi'an. Ayo juga boleh seperti itu. Sama artinya ketika antum mendengar, itu yang manfaat saja. Bukan mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat. Mendengar musik, mendengar ini, nasallahu alaihi wasallam. Mendengar ghibah. Ya. Kalau bapak-bapak seringnya dengar apa? ILC. Itu forum ghibah. Ya, forum menyampaikan strategi statik setan untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, saling membenci, saling beradu argumentasi yang tidak didapati di dalamnya kesepakatan sama sekali. Lomstan. Nah. Walidzalika qala ta'ala ala qalbika. Oleh karena itu Allah Azza Jalla berfirman ala qalbika, pada hatimu. Li'anal qalb, ya, li'anal qalba wi'aul hifdhi. Karena hati itu adalah tempatnya menyimpan memori, menyimpan hafalan. Ya. Makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan apa? Taqawtu ila waqi su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluh kepada waqi tentang jeleknya hafalanku. Mewaqi menjarah tinggal 181 Hijriah. Beliau gurunya Imam Syafi'i tinggal tahun 204 Hijriah. Imam Waqi mengatakan apa? Mengabarkan, memberikan maklumat kepadaku agar kalau hafalanku pengin kuat, aku harus meninggalkan maksiatan. Lalu pertanyaannya adalah, maksiatnya Imam Syafi'i apa toh? Harusnya seperti itu. Tapi enggak ada yang bertanya seperti itu. Itu menunjukkan apa? Apa saja bisa menjadi maksiat menurut kadar masing-masing orang. Tidak bisa sama. Maksiatnya anak mungkin jauh lebih banyak daripada antum. Anak sudah tahu tapi anak melakukannya. Nasallahu alaihi wasallam. Tapi antum bisa jadi enggak tahu tapi melakukannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Nah, ini berat juga seperti itu. Hal-hal seperti itu berat. Makanya di sini ketika antum memahami tentang perkataan Imam Syafi'i, ya, taqautu ila waqi su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi, ini bukan kemudian ketika orang itu meninggalkan kemaksiatan yang dari mata saja maka akan kemudian antum itu menjadi faham agama. Bukan. Maksiat hati, maksiat tangan, maksiat telinga, maksiat kaki, banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu ala qadri nafsinas. Itu menurut kadar masing-masing orang. Dan maka kita harus meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan meminta kepada orang. Ayo, adan Nisa. Ya Allah. Jadi maksudnya di sini tambahan qauluhu litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi apa, pemberi peringatan. Allamu lita'lil, lam di sini lita'lil, li litakuna, agar engkau. Ta'lil itu apa? Ta'lil. Alil. Apa? Sebagai alasan, agar, supaya. Alasannya sebab. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam binuzuli hadzal Qur'an minal mundirin. Rasulullah SAW itu menurunkan Quran ini ya dari apa? Al-mundirin, pemberi peringatan. Qaduhu artinya termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Hadzal Qur'an termasuk pemberi peringatan. Qaluhu bilisanin arabiyyin mubin, ay bilughatin arabiyyatin, dengan bahasa Arab. Makanya adalah suatu kedustaan orang yang mengatakan bahasanya Al-Qur'an diturunkan bukan dengan Al-Qur'an tapi dengan bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa Arab. Kok bisa? Iya, karena Al-Qur'an itu istimewa, maka diturunkan dengan bahasa istimewa pula. Dan Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, tulisannya sama dengan bahasa Arab, tapi itu bukan bahasa Arab. Ngeyel, seperti itu. Ya. Padahal di Al-Quran sendiri disebutkan bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang apa? Mubin fasih. Mubin maksudnya di sini fasihun. Ya, ejaannya ejaan yang disempurnakan. Iyidi mas. Bayyin, ya fasihun bayyinun, yang fasih lagi jelas. Wadihun, ya wadih, yang jelas. Yatabayyanu bihil makna biduni khafa'in, bisa menjadi jelas maknanya tanpa ada yang disembunyikan. Nah, ini sampai naktafi bihadil qudrah, ya. Sampai ayat ini insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah pekan depan. Bismillahirrahmanirrahim.